sayang, aku tetap di sini. Dan aku tahu, tahu, tahu sayang, aku engkau miliki. Jadi tak mau ragu, ragu sayang, aku tetap di sini. Dan aku tahu, tahu, tahu sayang, engkau yang aku cintai. Hariku diselubungi apa yang ku rasa. Ragu-ragu sayang.